Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni di jilid yang ke-9, dan kita masih membahas tentang bai'ul usul wassimar, kaitan dengan jual beli pokok dengan turunan ataupun pohon dengan buah atau kasus lain yang semisal. Nah, di sini beliau membawakan pernyataan penulis, wa man ba'a nakhlan tashaqqaqa tal'uhu. Barang siapa menjual pohon kurma yang sudah keluar bunganya. Jadi biasanya kalau kurma sama seperti pinang atau yang lain, itu biasa kuncup. Kuncup bunganya sudah keluar gitu ya, sudah kelihatan. Maka falibai'in mubaqqan ila aljazazi illa an yashtaritahu mushtarin. Maka buah yang dihasilkan oleh bunga tadi itu miliknya si penjual dan berhak dibiarkan sampai masa panen. Nah, kecuali ada syarat tambahan dari pembeli yang menyatakan berbeda. Nah, pernyataan tadi kata beliau kasusnya hadza bai'un nakhli wa laisa bai'ul ardi. Kita sedang membicarakan, kita sedang mendiskusikan jual beli pohon, bukan jual beli tanah. Kalau sebelumnya mungkin kita diskusi tentang tanah, yang dijual tanah maka apa yang ada di tanah ikut. Nah, sekarang kasusnya yang diperjualbelikan adalah pepohonannya. Fa'idza ba'a nakhlan, ini hanya contoh saja. Nanti kita bisa cari contoh yang lain. Tapi beliau membawakan contoh kurma. Kalau ada A jual pohon kurma kepada si B, maka ketika kondisi pohon itu sudah infaraja, sudah tashaqqaqa tal'uha, sudah keluar kuncup bunganya, maka wadzalika li'anna nakhla awal ma tadhhar. Jadi kalau kita lihat ya, dalam kurma atau mungkin yang lain, pada saat ingin berbuah, maka awalnya, itu kan, dia kan itu bentuknya seperti ada pelapis gitu ya, pelindung, seperti kelapa juga gitu. Kalau kita lihat kelapa, karena mungkin di sekitar kita tidak ada kurma, kelapa. Kelapa itu pada saat berbuah, sebelum berbuah itu nanti diawali dengan apa? Bunga yang terbungkus oleh pelindung. Ya, kuncup seperti itu, nanti kemudian dia keluar dan masih berada dalam bungkusnya ini, belum terbelah, belum terbuka. Ini kata beliau kalau bahasa orang Arab, bahasa pasarannya disebut dengan kafur. Nanti kemudian kalau dia sudah kebuka ya, sudah bukan kuncup lagi, sudah mulai kembang, inilah nanti kemudian yang disebut dengan infaraja wan syakko. Jadi kuncupnya tadi sudah kebuka. Kita bisa lihat gitu ya. Oh, sudah ada tuh bunganya. Nah, untuk kasus pohon kurma yang dijual dan kondisinya sudah tasyakko kotol uhu, maka ini nanti menjadi milik penjual. Kecuali pembeli mempersyaratkan berbeda. Logikanya gitu ya, logikanya kalau nanti pohon kurma itu dijual belum ada kuncup bunganya tadi itu, ya berarti nanti kalau dia berbunga buah itu milik pembeli. Li'annahu, karena posisi bunga yang belum muncul nanti dia akan mengikut tabi' linnakhlah. Wad dalil, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbara fasamaratuha lillazi ba'aha. Orang yang menjual pohon kurma setelah pohon itu diserbukkan. Kata kunci di dalam hadis adalah diserbukkan. Maka buah yang muncul itu milik si penjual. Kecuali nanti si pembeli mempersyaratkan bahwa buah itu ikut terjual bersama pohon. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira dalil yang ada masuk enggak? Sejalan enggak dengan apa yang dibawakan penulis? Jadi, kasusnya pada saat si A, ini kan kondisinya A jual ke B. Nah, yang dijual adalah pohon kurma. Jadi dia bukan jual tanah. Nah, sekarang ada dua kondisi. Posisi pohon itu baru berbunga. Jadi berbunga. Kita bahasakan berbunga. Jadi dia sudah mulai nampak kuncupnya ataupun kemudian tangkai bunganya. Nah, kemudian ada yang kedua diserbukkan. Yang diserbukkan ini bahasa hadis. Jadi patokannya, kata kuncinya di sini, kalau sudah diserbukkan, itu milik penjual buahnya. Kalau belum diserbukkan, maka itu milik pembeli. Sementara kalau di sini, itu patokannya adalah bunga. Kalau sudah berbunga, itu milik penjual. Kalau dia belum, maka milik pembeli. Nah, pertanyaannya Syekh tadi, kira-kira hadis itu sejalan enggak dengan apa yang disebutkan di sini? Di sini bilangnya berbunga. Pokoknya kalau sudah berbunga, milik penjual. Nah, sementara di hadis bilangnya diserbukkan. Ini kan dua hal yang berbeda gitu. Kita bisa pahami bahwa itu berbeda, tidak sama dia. Al-jawab, la li'annal mu'allifa rahimahullah allaqal hukma bitasyakuki. Kalau kita perhatikan kata Syekh, itu tidak ada kaitan, tidak sejalan dia. Kenapa? Penulis itu mengkaitkan hukum dengan tasyakuk. Dengan keluarnya kuncup, kemudian kelihatan bunganya. Sementara dalil mengatakan patokannya adalah diserbukkan atau belum. Jadi kalau dia sekedar berbunga kan bisa saja sudah diserbukkan, bisa saja belum. Nah, wa ta'bir at-talqih. Lafal di dalam hadis itu mengatakan ta'bir qabla an yu'abbar. Maksudnya adalah talqih, diserbukkan, dikawinkan. Kalau bahasa kita dipertemukan antara bunga jantan dengan bunga betina, diserbukkan. Di sini model penyerbukan ya kata beliau sama seperti yang kita ketahui pada umumnya. An yukhadha diambil dari bunga jantan sebagian kemudian yudha kita masukkan atau kemudian kita apa namanya? Kita tempelkan, kita pertemukan di yang betina ya, mana putik, mana apa istilahnya. Tapi intinya adalah yang jantan dipertemukan dengan yang betina. Nah, kalau diletakkan, mereka dipertemukan, diserbukkan, dikawinkan, maka buahnya akan bagus. Karena ada penyerbukan. Tapi kalau tidak, wa in lam yudha fasadat, rusak buahnya, enggak bagus dia hasilnya. Walihada, maka ada kasus pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba pertama kali di Madinah, Rasul waktu datang ke Madinah, Rasul itu memperhatikan karena di Mekah itu kan mereka pedagang. Madinah kondisinya petani. Sama seperti misalkan ada orang kota, tidak pernah ke kampung, tidak pernah ke desa. Gitu ya. Kemudian lihat, kok ribet gitu. Maka mungkin dia akan punya pendapat. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah, mendapati para petani itu, mereka manjat pohon kurma, pertama kan naik untuk ngambil yang jantan. Dah, bunga jantan diambil, turun lagi. Jadi dia turun. Naik, turun. Setelah itu, dia kan perlu mempertemukan bunga jantan dengan betina. Dia akan panjat pohon yang bunga betina. Dipanjat sama dia, diserbukkan. Wayas'ad marratan. Setelah itu wayanzil, wayas'ad marrah. wayanzil ma'atab. Ini kan capek, kata Syekh gitu. Artinya Rasul melihat kenapa harus ribet begitu dia. Maksudnya kenapa harus naik kemudian turun lagi, nanti manjat lagi kemudian nanti turun lagi. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la arzalika. Kata Rasul, kalau itu enggak dilakukan harusnya kan enggak apa-apa gitu ya. La arzalika yughni syai'an. Jadi mestinya enggak ngefek gitu loh. Falamma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam, pada saat Rasul sampaikan pernyataan beliau, ya masyarakat pada saat itu ikut tarakuhu. Oh iya juga ya. Mungkin Rasul punya ilmu baru gitu kan, yang kita enggak pernah tahu selama ini. Akhirnya masyarakat kompak, ditinggalkan, mereka enggak menyerbukan lagi. Pada saat berbunga ya dibiarkan saja. Lumayan juga kan, enggak capek, enggak perlu manjat. Nah, begitu tidak diserbukan, saratin natijah, hasilnya annan nakhla gagal panen. Enggak panen dia. Nah, summa qala sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, setelah itu Rasul kemudian bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya sudah, kalian lebih paham kaitannya dengan urusan dunia. Ya suka. Kalau memang diserbukan lebih bagus, serbukan. Kalau diserbukan nanti hasilnya lebih baik, ya sudah, silahkan serbukan. Wa tarakahum yu'abbarun. Kemudian sama Rasul dibiarkan. Mereka akhirnya kemudian diserbukan lagi dan hasilnya bagus. Nah, maksud dari ucapan Rasul, antum a'lam bi umuri dunyakum, ini kaitannya urusan dunia yang tidak ada hubungannya dengan hukum syariat. Ya, laisa bil ahkami syar'iyyah fiha. Tapi ini murni kayak kaitannya dengan urusan teknis, ya urusan kemudian cara dan yang lain. Dan dia tidak ada kaitan dengan hukum. Maka kita dikatakan lebih paham dengan apa? Dengan bisnis kita, dengan usaha kita, dan yang lain. Amma min jihatil ahkam. Tapi kalau urusannya sudah kaitan dengan hukum Allah, maka yang paling tahu ya Rasulullah. Makanya kalau ada yang beranggapan, berfikiran bahwa inna dinal Islam, Islam itu tidak mengatur urusan muamalah, tidak mengatur urusan kehidupan manusia, dengan alasan seperti tadi, bahwa kata Rasul kan terserah gitu ya. Rasul sudah lepas, berarti Rasul pasrahkan. Maka kita bilang, ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Hadza khata'un 'azim. Fadinul Islami, Islam itu mengatur, yunazim kulla syai'. Segala sesuatu itu diatur oleh Islam. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an tuba' as-simar qabla budui salahiha? Rasul di antara contohnya, kalau kita mau jual buah-buahan, tidak boleh jual buah sebelum tampak tanda matangnya. Dan itu dikatakan oleh Rasul, man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbar fa samaratuha lilladzi ba'aha. Nah, ini juga bagian daripada hukum syariat. Akan tetapi, bicara tentang teknis ini diserbukan atau tidak diserbukan, berapa kadar penyerbukan pada usia berapa, sudah. Urusan semacam itu sudah masuk kepada kompetensi dan keahlian dunia masing-masing. Dan ini silakan kembali ke mana? Eksperimen. Ya reji ila tajarub. Orang tahu dari mana kalau diserbukan bagus, tidak diserbukan tidak bagus. Ya, dari pengalaman. Nah, semakin banyak pengalaman, mencoba, dia akan tahu. Oh, polanya itu begini. Kalau mau panen kurma bagus, harusnya begini. Mau panen buah bagus, harusnya begitu. Dan seterusnya. Sehingga, kalau kembali kepada diskusi kita tadi, penulis itu mengkaitkan hukum berdasarkan munculnya bunga, kelihatannya bunga. Fama taba'al ba'i nakhlan mutasyaqqaqan. Kalau dia sudah kelihatan, maka ini jadi punya pembeli, punya penjual. Entah itu sudah diserbukan atau belum. Ya. Akan tetapi, hadis yang kita temukan itu dari Rasul mengatakan man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbar. Tu'abbar itu adalah diserbukan. Jadi patokannya adalah bukan dia sudah berbunga atau belum, tapi sudah diserbukan atau belum. Sehingga fala yasihul istidlalu bihadzal hadis. Enggak sah kita menggunakan dalil ini sebagai dasar. Untuk apa? Menetapkan hukum sebagaimana pendapat penulis. Sehingga yang lebih tepat wasawabu annal hukma muallakun bitta'bir. Hukumnya akan menggantung kepada dia sudah diserbukan atau belum diserbukan. Alasannya kenapa pendapat itu lebih kuat? Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara langsung tegaskan bahwa patokannya itu sudah diserbukan atau belum. Sehingga kita tidak punya hak untuk melanggar batasan yang Rasul sudah tetapkan. Yang kedua, penjual pada saat dia menyerbukan berarti ada usaha. Faqad amila fi amalan. Dia sudah melakukan upaya, tindakan sesuatu yang itu berkaitan langsung terhadap buahnya. Berbeda kalau kemudian dia belum menyerbukkan. Pohon berbunga, tidak ada upaya sama sekali dari si pemiliknya. Sehingga dia tidak melakukan apa-apa di situ. Wa ala hadza fas-shawab, maka kesimpulan yang lebih tepat untuk kasus ini, idza ba'a nakhlan tashaqqaqa tal'uhu qabla an yu'abbarahu fasamar lil mushtari, maka kata kuncinya adalah sudah diserbukan atau belum. Kalau belum berarti milik si pembeli, kalau sudah berarti milik penjual. Nah, faida abbara nakhlatan, kalau dia, nah ini ada kasus menarik. Oke, kita sepakat ya, patokan yang di sini adalah hadis. Jadi, kalau ditanya, patokan kuncinya apa? Hadis. Jadi, sudah diserbukan atau belum? Karena itu yang ditegaskan oleh hadis. Kalau sudah, bawaan penjual, kalau belum, pembeli. Gitu ya. Jadi, kita yang dikuatkan bukan yang ini. Kita tidak ambil yang ini, tapi yang dikuatkan adalah yang ini. Karena didukung oleh hadis. Nah, sekarang ada kasus. Bagaimana kalau misalkan si A, tadi kan yang menjual si A. A mau jual pohon. Nah, ada pohon yang sudah diserbukan, ada pohon yang belum diserbukan. Nah, kalau seperti itu, maka hukumnya berbeda. Fatakunu samaratun nakhla al-mu'abbarah lil-ba'i. Untuk yang sudah diserbukan milik penjual nanti, yang belum diserbukan berarti milik pembeli. Nah, sekarang kata beliau, wa in abbara ba'dun nakhla, kalau baru sebagian yang dia sudah serbukan, karena terkadang kan tidak sama ya munculnya bunga tadi, sehingga untuk diserbukan secara berbarengan itu juga enggak bisa. Maka yang diperhatikan adalah lihat kebanyakannya, mana yang lebih dominan, yang sudah diserbukan atau yang belum. Jadi ini poin penting yang kita perlu perhatikan kalau memang nanti terjadi perbedaan. Kemudian, idza qala qa'il, kalau ada kasus atau ada pertanyaan, kenapa sebagian fuqaha, ini kan tadi ada kasus, hadis jelas-jelas bilangnya itu diserbukan dan belum diserbukan. Kenapa kok ada pendapat yang muncul, ini loh patokannya adalah begitu bunganya, sudah ada, berarti sudah jadi milik penjual. Nah, alasannya adalah, li'anna tashakkuqa, karena munculnya bunga itu adalah sebab dia bisa diserbukan. Paham logikanya ya? Jadi logika pendapat yang mengatakan patokannya adalah muncul bunga itu karena bunga tadi adalah sebab sehingga bisa dilakukan proses penyerbukan. Kalau tidak ada bunganya mau nyerbuk dari mana? Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat mengatakan diserbukan atau belum diserbukan, maksudnya adalah sebabnya sudah muncul atau belum. Oke. Nah, cuman dibantah oleh Syekh Utsaimin, min aina dalil ala anna hadza huwa muradur rasul. Ini kamu dapat inspirasi dari mana? Ya, dapat dalil dari mana sehingga berani mengatakan bahwa maksudnya rasul itu adalah sebab? Padahal kan sudah jelas dan tegas Rasul mengatakan kalau sudah muncul serbukan, sehingga bukan sebabnya. Memang betul, berbunga itu adalah sebab. Sebab kemudian bisa terjadi penyerbukan. Tapi Rasul dengan tegas menyatakan, udah diserbukan atau belum. Jadi kata yang disebutkan Rasul, bukan lagi berbunga. Fakaifa yajuzu lana, ya, gimana kemudian kita punya hak untuk apa mengubah makna yang lain, padahal sudah jelas Rasul nyatakan itu adalah sudah diserbukan atau belum. Maka enggak bisa kita gunakan argumen dengan hadis semacam tadi. Kemudian kata kuncinya yang menjadi inti pembahasan kita adalah di sini, si pembeli memberikan syarat tambahan. Kalau dia sudah diserbukan, kemudian nanti akan berbunga, akan berbuah, maka ini akan menjadi milik si penjual. Akan tetapi kalau pembeli memberikan syarat, boleh dan itu menjadi milik si pembeli. Fa in ishtaratahu al-mushtari yakunu lahu. Dalilnya yang pertama keumuman dari firman Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Tunaikan akad-akad yang kalian sudah buat. Nah, wal amru bil wafa, perintah untuk menunaikan akad. Itu berarti perintah untuk apa? Melakukan semua ketentuan, semua syarat yang muncul bersamaan dengan akad tersebut. Sehingga kalau nanti di dalam sebuah akad ada syarat, saya mau beli ya, kata si B, pohon kamu, tapi nanti buahnya ikut bersama saya, bukan punya kamu lagi. Maka boleh. Dalil yang kedua, yaitu adalah firman Allah Azza wa Jal, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kita diperintahkan untuk memenuhi kesepakatan yang kita sudah tentukan dan seterusnya. Karena itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga syarat yang itu mengikat, maka dia juga bagian daripada kesepakatan. Dalil yang ketiga, maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka buat. Selama syaratnya tidak menghalalkan yang haram dan selama syaratnya tidak mengharamkan yang halal. Di sini tidak ada pelanggaran, maka menjadi mengikat. Ya, wa hadza la yuharrim halalan wala yuhallil haraman. Sehingga kalau nanti penjual bilang pembeli mempersyaratkan ini akan jadi milik saya, ya sudah itu jadi milik pembeli. Fa idza qala qa'il ayyuhuma aula. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya. Jadi kasusnya tadi begini. A jual kepada si B, yang dijual objeknya adalah pohon dan posisinya ini sudah diserbukan. Sudah diserbukan. Nah, B pembeli. Kan tadi kalau si B buat syarat buahnya bukan untuk si A tapi untuk saya, ya dikasih syarat oleh si B. Ini akan jadi milik si B. Nah, pertanyaannya, kira-kira si pihak ini gitu ya, bagusnya dia mempersyaratkan atau enggak? Jadi, kalau kita dalam posisi membeli pohon, membeli sesuatu, bagusnya kita persyaratkan atau tidak? Ayyuhuma aula lil mustari. Andia syaritu an yakuna antakuna samarum wal mu'abbar aw allati tashaqqaqa tal'uha lahu aw an yakiha lil ba'i. Atau kita biarkan, ya sudah saya beli pohonnya, nanti buahnya terserah kamu. Kira-kira mana yang lebih utama untuk kita lakukan? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-jawabu an yashtarita annaha lahu. Yang lebih utama, si B sebagai pembeli syaratkan. Bilang sama si A, A saya mau beli dengan syarat buahnya ikut terjual ya bersama saya. Bersama pohon itu. Walaupun kamu sudah serbukan, tapi tetap ikut saya. Nah, kenapa kok yang ini direkomendasikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah? Li'annahu yaslam min taraddudi hadzal ba'i 'ala samar. Karena si B akan selamat, akan terhindar dari bolak-baliknya si A, si penjual terhadap pohon itu. Jadi ketika A jual ke si B, Kalau buahnya tadi masih milik si A, ya otomatis A akan berkunjung. Ngecek pohon, ngecek kondisi buah. Kalau mungkin perlu dikasih pestisida, kasih pestisida, dan yang lainnya. Nah, kita selaku pemilik pohon, ini kan ngerasa tidak nyaman. Nah, wa minal ma'lum annal ba'i idza ba'a an-nakhla sarat milkan lil mushtari laisa lahu 'alaiha sabilun itlaqan. Nah, mestinya kan ketika kita bilang ini buah punya saya, ya sudah cut putus, si A tidak punya urusan lagi di situ. Fa idza kana fiha samarah mu'abbarah wa lam yashtaridha al-mushtari sar al-ba'i yataraddadu 'ala hadhihi as-samarah. Tapi kalau si B tidak mempersyaratkan demikian, maka yang terjadi adalah si A, si penjual, bisa saja bolak-balik ngecek pohon, datang ke kebunnya. Wah, ini buahnya masih lama dan seterusnya. Kita tidak nyaman. Kebun atau buah atau pohon sudah punya kita, tapi kemudian orang masih bisa bolak-balik ngelihat, ngecek. Nah, fadalah dishtarata antakuna samara lahu ba'da ta'bir. A'nil mushtari rubbama yatadarrar idza lam yashtarid. Jadi pertimbangan Syekh Utsaimin kenapa kok merekomendasikan minta saja supaya buahnya ikut terjual. Alasan beliau adalah karena nanti kamu beresiko akan mengalami apa? Sesuatu yang tidak nyaman, terganggu dan seterusnya. Sehingga minimal gitu ya gangguannya adalah bolak-baliknya si pemilik buah. Sehingga fanara annal aula fi hadhil hal an yastarita an takuna samara lahu ib'adan anin niza'i wal adawati wal mushkilat. Tujuannya apa? Kenapa yang direkomendasikan itu? Untuk mencegah terjadinya keributan, permusuhan, cekcok dan seterusnya. Ya sudah begitu, ini kebun saya ya, pohon punya saya, ya sudah kamu enggak usah masuk. Tapi kemudian kalau masuk dan yang lain akan punya potensi seperti itu. Wa huna mas'alatun. Nah, di sini beliau kasih pelajaran atau kasih pesan untuk para talibul ilmi, para penuntut ilmu, yang bagi li talibul ilmi aidan an yafhamaha wa hiya anna al-huquq allati yadhkuruha al-fuqaha rahimahullah annaha haqqun lil insan aw laysat haqqan hum yadhkurunaha ala sabilil bayan, lakin yang bagi li talibul ilmi tarbiyatan lil alam an yaqul al-afdal kada idza ra'a anna hadha syart ya ba'd anil khusuma wan niza. Jadi ketika misalkan ada yang minta pandangan atau ada yang bertanya kepada kita dan kita tahu hukum gitu ya. Dan secara hukum memang ya dia dibolehkan, tapi ketika sudah bicara kira-kira mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama. Nah, kalau kita tahu ya, kita melihat kalau seperti ini kayaknya kamu lebih aman, posisinya lebih utama, maka kita dianjurkan untuk memberikan penjelasan. Ya. Sehingga kalau bisa kita kasih tahu, ya sudah, kita jelaskan. Ini kaitannya dengan fatwa atau kaitannya dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan. Jadi kata Syekh Utsaimin, al-afdal antashtarit fa taslam minataraddudi wa ta'azzi wa rubbama takunu hadhi nakhla fi baitin wa sawfa yataraddad. Nah, bisa saja nanti pohonnya itu malah di rumah gitu loh. Sehingga ini akan ngefek kepada apa? Bolak-baliknya si pemilik ke pohon tersebut. Wa kadzalika sajarul inab. Nah, tadi kan contoh yang kita bahas panjang lebar itu adalah pohon kurma. Ini juga sebenarnya berlaku untuk pohon yang lain. Inab, pohon anggur, ketika kita beli pohon anggur, kira-kira sudah diserbukkan atau belum? Ya, sudah muncul buah bunga atau belum? Atau pohon aprikot dan yang lainnya, pohon delima dan seterusnya. Sehingga ini berlaku bukan hanya pada pohon kurma. Kalau di tempat kita apa? Pohon mangga, misalkan pohon jeruk, pohon jambu, ya pohon salak gitu. Kita beli pohon salak. Nah, mungkin baru berbunga dan belum diserbukkan. Berarti itu menjadi milik si pembeli. Kalau misalkan sudah diserbukkan, sudah dikawinkan, kita selaku pembeli bisa bilang, "Pak, nanti kalau ini berbuah, buahnya punya saya ya, bukan punya bapak." Itu kita sampaikan begitu. Nah, wa madhahara min naurihi kalmishmisi wa tufah. Nah, kalau tadi penulis itu patokannya adalah munculnya kuncup bunga. Kalau misalkan pada kelapa, pada apa lagi misalkan, dan kemudian mekar gitu ya. Nah, bisa saja di tanaman yang lain dia modelnya tidak terlindungi oleh apa namanya ini? Kuncup gitu ya, atau apa istilahnya? Ya tidak terlindungi oleh tempat bunga itu. Tapi murni berbunga begitu saja. Nah, itu juga menjadi tanda. Atau kalau bunga mawar misalkan dari kelopaknya sudah mekar gitu ya. Nah, itu juga bagian daripada penentu atau penanda. Ini kata beliau seperti itu. Nah, wa ma qabla dzalik berarti kalau sebelumnya belum berbunga dia, belum diserbukan, itu menjadi milik mustari, milik si pembeli. Nah, jadi ingat itu yang menjadi kata kunci, tapi yang dirojihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah itu patokannya bukan dia mekar, bukan dia mengembang, tapi patokannya adalah sudah diserbukan atau belum. Baik, kita masuk kepada case yang berbeda atau case yang baru. Masih berkaitan dengan jual beli pohon. Kata beliau, wala yuba'u samarun qabla budui salahihi. Tidak boleh kita menjual buah-buahan yang ada di pohonnya sebelum nampak tanda solahnya. Nampak tanda matang, tanda ranum, tanda tuanya. Ayu samarin, apapun buahnya, maka la yuba' hatta, tidak boleh kita jual ya, sampai kemudian dia yasluh, sampai kemudian nampak ini layak untuk dipakan, untuk diambil. Sebagai contoh, kalau misalkan kurma, maka nggak boleh kita menjual buah-buah kurma itu sebelum buahnya nanti menguning atau memerah atau nampak tanda tuanya. Wa yajuzu an tabi'an nakhla qabla budui salahi samariha. Dan kemudian kalau pohonnya maka boleh. Idzan kalamul akhir fi samar annahu la yajuz an yuba'a qabla budui salah fa ma salahuhu. Nah, kalau bicara tentang salah atau tanda matang, tanda ranum, tanda dia layak, kira-kira apa tandanya? Kalau di kurma, ini ada beberapa kemungkinan. Misalkan jadi memerah. Mungkin warnanya waktu masih muda, itu hijau. Kemudian begitu sudah mulai menua, dia warnanya jadi merah. Misal. Atau menguning, awalnya mungkin warnanya hijau. Begitu sudah mulai tua, dia sudah mulai menguning. Berubah warna. Nah, bisa saja pada buah yang lain mungkin menghitam. Pada buah yang lain tanda matangnya justru memerah. Ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, naha an tuba'a simar. Rasul melarang jual beli buah-buahan sebelum nampak tanda solahnya. Naha al-ba'i wal mushtari, dan ini berlaku larangannya untuk penjual maupun pembeli. Jadi kalau posisi kita sebagai pemilik pohon, enggak boleh kita jual. Nih saya punya pohon durian, silakan beli durian mentah saya. Enggak boleh. Atau mangga misalkan. Wasuila Anas, maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini ditanya, "Ma budu shalah?" Apa sebenarnya tanda shalahnya? Tanda matangnya itu apa? Jadi beliau menjawab, "Antah marra au tasfarra." Menguning atau memerah. Sehingga ini dalilnya sangat jelas. Ada nasnya, ada teksnya. Kalau kemudian kita masukkan secara logika, itu kan dalil dari teks. Nah, dalil secara logika, kata beliau, kalau kita misalkan menjual buah-buahan yang masih hijau, buah-buahan yang masih mentah, ini nanti kan tidak bisa dimakan. Kita jual durian muda gitu ya, durian yang masih mentah, untuk apa? Nggak bisa dimakan. Jual mangga yang mentah misalnya, nggak bisa dimakan. Sehingga peluangnya untuk tidak panen, untuk rusak masih besar. Jadi antara dia diperjualbelikan sampai dipanen itu jangkanya panjang. Nah, wa idza hasala hadza sara niza'un bainal ba'i wal mushtari. Ini akan memicu terjadinya keributan, terjadinya sengketa antara penjual dengan pembeli. Dan syariat kita tidak mau akan putus ya, semua hal yang menjadi sebab yang memicu terjadinya kebencian, memicu terjadinya sengketa, keributan, perpecahan, dan seterusnya. Kalau ana insanan ba'a samaratan nakhlah khadra laisa fiha, kalau kita menjual buah-buahan yang masih hijau gitu ya, belum ada warnanya sama sekali, belum ada yang menunjukkan indikasi dia sudah tua, maka itu transaksinya tidak sah. Artinya kalau tidak sah, maka uang tidak bisa pindah dari pembeli ke penjual. Dan buah tidak menjadi miliknya si pembeli. Nah, larangan-larangan yang kita dapati di dalam ayat, di dalam hadis, ini bisa berlaku pada akad jual beli, bisa pada yang lain, pada muamalah atau selain muamalah. Dia punya konsekuensi, sesuatu yang dilarang itu kalau dilakukan jadi tidak sah. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Gimana kalau misalkan ada kasus di dalam satu pohon itu ada satu biji yang sudah menguning? Boleh enggak kita perjualbelikan? Paham ya? Jadi di satu pohon ada mungkin 1000 buah, 1000 butir. Satu baru saja yang matang. Jadi dari 1000 itu baru matang satu. Maka boleh enggak kita jual yang ada di pohon itu? Jawabannya boleh. Naam, yajuz. Kenapa? Karena sudah badas solah. Pohon itu sudah ada nampak tanda matang buahnya. Ditandai satu sudah menguning, satu sudah memerah. Kalau kemudian fa'in akhada al-habba allati bada solahuha fahal yajuzul bai' bada akhziha. Ini ada yang iseng misalkan. Jadi dia iseng. Oke, ini kan dari satu pohon yang matang baru satu. Diputik sama dia, diambil. Makan misalkan. Berarti sisanya belum ada yang matang kan? Ini sisa 999 butir tadi, yang lainnya belum pada matang. Buah si boleh enggak diperjualbelikan? Jawaban beliau, ya jus. Masih boleh. Wa kadzalik kalau akhadha. Kalau misalkan diambil, gitu ya. Bagian atau buah-buah yang berwarna setelah jual beli itu juga diperbolehkan. Dan jadi tidak ada masalah. Kenapa? Karena pada intinya pohon atau buah di pohon itu sudah mulai menguning, sudah tua dan sudah layak untuk dipanen. Karena apa? Kata kuncinya bada as-salah. Nah, sekarang kalau ada kasus, ini tadi baru bicara satu pohon ya. Kalau ada yang matang satu berarti yang lain bisa. Kasusnya begini. Kalau misalkan ada 2 pohon berdekatan, bersebelahan. Yang satu sudah matang, sudah mulai ranum. Boleh enggak tetangga sebelahnya kita jual juga? Walaupun dia belum matang. Jadi boleh atau tidak? Nah, kalau dia sejenis, ini min nau'iha, jadi satu jenis. In ba'a hadhihi an-nakhlah allati bada salahuha 'ala fulan, tsumma ba'a jarataha 'alaihi aw 'ala ghairihi bi'aqdin akhar jadid fa hadha la yajuz. Kata beliau begini, kalau objeknya tadi, ya kita gambarkan. Ini sekarang ada pohon satu. Pohon satu. Kemudian ini pohon 2. Yang di sini sudah nampak matang. Ada 1 gitu. Yang di sini belum. Nah, kira-kira yang ini boleh enggak ikut dijual gitu loh. Ini mereka sebelahan ya, dan katakan satu jenis. Kalau kata beliau tadi posisinya, kalau yang sudah matang dijual ke si A, yang satunya dijual kepada si B, beda akad, maka tidak boleh. Karena ini sudah akad yang terpisah, Gak boleh. Tapi kalau dijual bersamaan dalam satu akad, boleh. Paham? Jadi kalau misalkan yang ini dijual ke si A, yang ini dijual ke si B, yang ini sah karena sudah matang, yang ini tidak sah. Tapi kalau kemudian ini dibundling satu paket, pokoknya ini dijual ke satu pihak, si C. Ini boleh. Jadi tergantung teknisnya nanti kita jualnya seperti apa. Wa idza kanat min naw'in akhar fal bai' ghair sahih. Tapi kalau dia beda jenis, ini tidak sah jual belinya. Ini kan tadi satu jenis. Misalnya yang beda jenis apa? Sukari dengan barhi. Kalau yang pohon satu itu sukari, pohon dua barhi, beda jenis dia. Nah, untuk sukari yang sudah nampak tanda matangnya, dia sah. Tapi kalau barhi yang dia belum nampak tanda matangnya, tidak sah. Kenapa? Karena dua hal ini, dua pohon ini berbeda jenisnya. Sehingga tidak bisa kemudian untuk menyatukan keduanya tersebut. Ini jenisnya berbeda. Walaupun sebagian mengatakan, idza bada shalah fil bustan fi nakhlah wahidah minhu jaza bai' jami'uh. Sa'an kana jumlah au tafridan li'anna hadzan nakhl al'an bada shalahu. Jadi ada juga pendapat lain menegaskan, ini kalau misalkan sejenis. Sejenis. Kalau beda jenis, misalkan ini adalah barhi. Yang ini misalkan sukari. Nah, kalau beda jenis, yang ini sah karena dia sudah matang, yang ini tidak sah. Nah, kemudian ada pendapat yang lain, misalkan. Ini pendapat berapa ini sudah? Ada yang mengatakan selama dia satu area gitu, satu kebun. Misalkan ada 50 pohon. Nah, kalau ada 50 pohon, maka begitu matang satu, ini sudah cukup. Yang lain jadi wakil. Ini pendapat yang dikemukakan. Nah, sebagian lagi bahkan memperluas, gitu ya, memberikan kelonggaran. Idza bada shalahu samarah al-qaryah. Ini bahkan memperluas cakup atau ceruknya itu kepada desa. Pokoknya kalau di desa ini, satu desa, satu kampung ini, ada satu pohon yang sudah tua, ya sudah. Berarti semua buah, semua pohon di desa itu boleh dijual. Ya. Likulil lakinal qawlul awal asah annana na'tabir. Cuman yang dibawa atau yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, itu pendapat yang pertama. Yaitu patokannya adalah kulla wahidah binafsia. Jadi masing-masing pohon. Jadi per pohon, oke, ini aman, ini aman, ini aman. Fa'in bi'a jami'an fa'inan narji ilan nau. Oke, itu kalau mau jual satuan, cek per pohon. Pohon ini udah aman belum? Oke, udah ada yang matang. Yang ini? Belum. Berarti tidak boleh. Nah, kalau kita mau jualnya dalam jumlah banyak, grosiran misalkan, langsung satu banyak sekaligus, patokannya adalah nau, patokannya adalah jenis. Kalau dia satu jenis, sudah ada misalkan di kebun ini ada 5 jenis gitu ya. 20 batang itu pohonnya sukari, 20 batang misalkan barhi. Ketika jenis sukari sudah ada satu yang matang, maka semua sukari yang ada di situ boleh, karena satu jenis. Tapi kalau beda jenis, maka nanti yang ngikuti kepada jenisnya sendiri. Jadi barhi tadi belum ada yang matang, berarti tidak boleh dijual. Kata beliau, ketika dimunculkan statement la yuba samar qabla budui shalah, la di sini adalah menafikan, mentiadakan. Maksudnya adalah haram hukumnya. Jadi ketika dibilang tidak boleh ya jual buah-buahan kalau dia belum matang, maka maksudnya hukumnya haram. Walaupun memang ya ada kesan maknanya hanya makruh. Akan tetapi ketika kita berdalil dengan hadis ini, para fuqaha ketika membawakan hadis itu mengatakan maknanya adalah haram. Dan Nabi SAW melarang transaksi pohon kurma tadi sebelum hatta yazhua, sebelum nampak tanda matangnya. Itu kalau bentuknya pepohonan, ya, bentuknya misalkan pohon yang keras. Nah, bagaimana kalau bentuknya adalah tanaman yang biji? Biji itu patokan tanda matangnya adalah ishtidad habbih. Jadi di sini kalau kita menjual tanaman seperti padi, seperti gandum, ya, yang sifatnya seperti itu, maka patokannya ini sudah layak dijual atau belum, itu kuncinya adalah ishtidad habbihi. Kira-kira sudah padat belum ya isi cangkangnya tadi, biji-bijinya tadi sudah terisi penuh atau belum. Nah, az-zar'u yushtara li ajlil habbil ladzi fis sumbul. Kita itu ketika membeli zar, tanaman-tanaman yang semacam itu, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan biji yang ada di dalam tangkai atau cangkangnya. Nah, awalnya kan masih kosong, masih kempet dia, gitu ya. Masih belum ada isinya. Kemudian nanti berisi, padat, lalu kemudian panen. Nah, jadi patokannya adalah sudah terisi, sudah memadat, sudah menguning atau belum. Sehingga tidak boleh kita jual kalau dia belum padat, kalau dia belum tua, belum menguning. Dalilnya adalah berdasarkan apa yang sudah disebutkan sebelumnya, rubbama yahsul fihil fasad. Kalau dia gagal panen, enggak jadi panen, dan seterusnya, maka nanti kalau yang namanya tanaman semacam itu pasti pembeli enggak langsung panen kan. Dia akan biarkan dulu sampai dia padat, sampai dia menguning, baru bisa dipetik, baru bisa dipanen. Nah, sehingga jarak antara akad dengan pemetikan itu sangat besar sekali. Misalnya kan di sini akad, di sini baru kemudian kuning atau tua. Misalkan di sini baru dipetik. Nah, antara ini sangat punya potensi gagal. Nah, ini yang dihindari oleh syariat. Nggak boleh. Kalau sudah di sini boleh. Jadi lebih pendek dia. Poinnya di situ. Kemudian faqat an li hadzan niza' nah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mencegah supaya tidak ada keributan, supaya tidak ada sengketa di kemudian hari, ya sudah, maka akhirnya dilarang dan tidak diperbolehkan. Sehingga patokannya nanti kecuali ya, kecuali gitu ya. Nah, ini faedah. Kecuali kalau memang tanaman-tanaman tadi diperjualbelikan untuk dijadikan pakan ternak. Jadi padinya saya beli ya, untuk apa? Pakan kambing, pakan sapi misalkan. Jadi kayak dia posisinya sebagai rumput. Ya seperti itu boleh. Kenapa? Tidak perlu ada syarat harus sudah kuning dan yang lain. Karena begitu dia sudah tumbuh, dia bisa dipotong dan dia bisa jadi pakan. Sama halnya seperti misalkan ya, boleh tidak kita beli mangga muda ya, atau kita beli misalkan jambu yang belum tua, untuk apa? Dirujak misalkan, dibuat sambal, boleh. Yang penting bermanfaat dan dia langsung dipetik gitu. Nah, ini termasuk juga kata beliau tanaman-tanaman yang lain yang bentuknya mungkin rerumputan dan seterusnya. Untuk yang modelnya semacam itu yang bisa dipetik, dipanen, itu harus langsung dipanen, harus langsung dipetik saat akad, seketika itu juga. Jadi kalau kita jual rotbah atau birsim atau lekoti, jadi tanaman-tanaman yang modelnya mungkin untuk pakan atau yang lain, yang kita jual apa? Ujungnya saja, gitu ya. Misalkan kalau jual teh gitu, kita tidak jual pohon tehnya, tapi kita jual pucuk tehnya. Jadi kutipan atau panenan pucuk teh untuk yang kali ini itu terjual untuk kamu ya, wahai B misalkan. Nah, yang semacam itu kata beliau, begitu terjadi akad harus langsung dipotong, selesaikan saat itu juga, diambil saat itu juga. Alasannya apa? Kalau ada penundaan, baik itu sehari atau dua hari, nanti kan dia akan tumbuh. Paham ya? Jadi kita sudah akad pagi, tidak langsung diambil, ini nanti akan tumbuh dia, walaupun mungkin sepersekian sentimeter. Nah, pertumbuhan itu kan harusnya miliknya si penjual. Nah, ini statusnya majhul. Sehingga menjadi apa? Sifat yang majhul, kita tidak tahu kadarnya. Mana batas punya pembeli dan mana batas penjual, maka kita bilang tidak boleh. Harus dipanen, harus dipetik saat itu juga. Namun ini dibantah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, menurut beliau yang lebih tepat, ya, enggak harus begitu. Artinya, kadangkala gitu ya, kita boleh panen kok, selama dalam batas waktu yang wajar. Apalagi kalau misalkan kita panen satu kebun yang luasnya puluhan, ratusan hektar gitu. Itu gimana caranya mau panen dalam momen yang sama, di hari yang sama? Bisa aja enggak selesai, walaupun mungkin pekerjaannya banyak. Ya, kita butuh kadang sehari, butuh dua hari, bahkan butuh satu pekan. Ya, enggak apa-apa, dan itu tidak dianggap jahalah oleh manusia. Orang-orang menganggap itu sesuatu yang ditolerir, sesuatu yang wajar, sesuatu dalam batas normal. Dan hukum asal jual beli secara prinsip adalah halal. Sehingga enggak masalah, dan itu diperbolehkan. Sehingga kalau mau mengatakan ini terlarang dan seterusnya, ya kita harus datangkan dalil. Ketika tidak ada dalil, maka tidak berhak kemudian kita melarang atau mempermasalahkan. Fasawab annahu idza kana dzalika ba'da tamami nama iha fa innaha idza bi'at la yushtaratul qat'u fi al-hal. Jadi boleh saja kita biarkan semacam itu. Baik. Itu yang kita bisa diskusikan atau kita bisa bahas kaitannya dengan jual beli buah, ya. Baik, tadi sudah diserbukan atau belum. Kemudian kalau misalkan nanti ada buah yang sudah hijau, nah kemudian kita mau jual, maka tidak boleh kalau dia belum matang, gitu ya. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, jika kita menggunakan sepeda motor tapi melanggar aturan pemerintah, yaitu tidak memakai helm dan perlengkapan motor, lalu kemudian motor itu dipakai untuk belanja barang dagangan ke pasar, apakah barang dagangan yang dibeli dengan menggunakan motor tersebut tadi menjadikan haram padahal dibeli dengan uang yang halal, ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada kasus si A pakai sepeda motor tapi dia tidak pakai helm, misalnya. Kemudian ke pasar dia belanja. Nah, apakah kemudian belanjaannya itu ikut haram atau tidak? Nah, di sini berarti kan ketika belanja ini kan ada akad. Ya. Anggap dia jual beli. Akad itu yang perlu dicek adalah rukunnya gimana? Oke, rukunnya lengkap. Kemudian syarat sahnya terpenuhi enggak? Syarat sahnya terpenuhi, baik itu nanti uangnya halal dan yang lain. Oke, syarat sah terpenuhi, ada penghalang tidak ada, berarti sah dia. Nanti sah akadnya, sah belanjaannya, dan halal bagi dia. Nah, kemudian bagaimana? Ya, ini nanti kaitan dengan bagian yang terpisah dan dia adalah bagian luar, tidak langsung efek kepada akad itu sendiri. Sama halnya misalkan gitu ya, ada orang yang mencuri, ini yang biasa dibahas di bab toharoh gitu ya. Si A sholat dan dia sholat pakai baju hasil nyolong, artinya dia menutup auratnya dengan apa? Dengan pakaian hasil nyolong. Pertanyaannya, sholatnya sah atau tidak? Nyolongnya dia berdosa. Ya, berdosa dia. Tapi apakah kemudian sholatnya bermasalah? Sholatnya misalkan sudah terpenuhi semua rukun sholat, sudah terpenuhi semua syaratnya, auratnya tertutup dan yang lain, berarti sah dia. Sehingga dia sah dan dia juga di saat yang sama berdosa karena nyolongnya gitu ya. Jadi paling gampang adalah kita cek dalam sebuah transaksi itu, cek rukunnya, cek syarat sahnya, ada penghalang atau tidak. Kalau tidak ada maka kita bisa pastikan itu sah. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan bertanya di luar tema. Ustaz, misalkan saya punya tabungan di atas nisab 100 juta. Di bulan Muharram 1443 Hijriah. Tahun depan bulan Muharram 44 Hijriah, tabungan saya turun di bawah nisab misalnya 50 juta. Lalu bulan Syawal 44 Hijriah, tabungan naik menjadi 90 juta. Kapan saya mengeluarkan zakat mal dan berapa jumlah zakatnya ya Ustaz? Baik. Di sini ada perbedaan pendapat kaitannya dengan perhitungan zakat gitu ya. Artinya antara start awal nisab dengan yang di tengah sini. Ini kan sangat mungkin terjadi naik turun. Nah, begitu sampai haulnya genap di sini ya, selama sudah 1 tahun komariah, ternyata tidak nyampe nisab, ya sudah, berarti tidak wajib zakat. Karena kewajiban zakat itu hanya berlaku ketika terpenuhi syaratnya. Apa? Ya sudah mencapai nisab. Pada saat Muharram misalkan dia belum sampai nisab, ya berarti tidak terhitung, tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Nah, kapan mulai hitungannya? Nah, ketika nanti sampai di nisab. Di sini berarti hitungan start nolnya lagi. Ini tadi bulan apa di sini? Muharram lagi ya? Nah. Ini nanti sebelum 90 misalkan di situ start nolnya gitu, ketika Muharram, berarti ini start nol, tunggu setahun lagi. Ya, tahun depannya kalau dia masih stay di 90 dan selama setahun itu dia enggak turun dari nisab, baru dikeluarkan zakatnya. Tapi begitu nanti pas haul sudah kurang dan tidak sampai nisab, ya sudah, tidak ada kewajiban zakat. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang kita bisa bahas dan diskusikan pada kesempatan pagi ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.